Detik cerita lama kita berpisah, yang ku rindukan selama ini. Dan kita berjumpa di suasana baru, getar asmara kembali berdua, melepas rindu, cerita penuh senyum tawa, kita telah terlena.